Halo, selamat datang kembali di channel Alfarizi, tempat kita menggali lebih dalam makna di balik kata-kata dan cerita. Pernahkah kalian merasa diawasi? Merasa bahwa setiap gerak-gerik, setiap kata yang kita ucapkan, bahkan setiap pemikiran yang terlintas di kepala terekam oleh sesuatu yang tak terlihat? Pernahkah kalian bertanya, apa itu kebenaran di tengah lautan informasi yang simpang siur? Hari ini, kita akan melakukan perjalanan ke sebuah dunia yang mungkin terasa asing namun anehnya begitu akrab. Sebuah dunia yang diciptakan oleh seorang jenius bernama George Orwell, lebih dari 70 tahun yang lalu, namun relevansinya justru semakin terasa di zaman kita sekarang. Kita akan menyelami novel distopia paling berpengaruh sepanjang masa, yakni buku berjudul 1984. Selama beberapa menit ke depan, saya akan memandu kalian melalui metode storytelling, bukan sekedar membaca kata per kata, tapi menangkap jiwa dan esensi dari mahakarya ini, lalu saya akan menceritakannya kepada Anda. Kita akan berkenalan dengan Winston Smith, hidup di bawah bayang-bayang bung besar, dan merasakan pergulatan batinnya. Kita akan memahami konsep-konsep mengerikan seperti polisi pikiran, pikir ganda, dan bagaimana sejarah bisa dihapus dan ditulis ulang. Ini bukan sekedar cerita fiksi, ini adalah sebuah peringatan, sebuah cermin yang memaksa kita untuk bertanya, seberapa jauh dunia kita saat ini dan dunia Oseania tahun 1984. Siapkan diri kalian, kosongkan pikiran, karena kita akan segera memulai perjalanan kita. Kisah kita dimulai pada hari yang cerah namun dingin di bulan April. Saat jam-jam dingin berdentang 13 kali, angka 13 ini seolah menjadi pertanda awal dari segala kejanggalan di dunia ini. Kita bertemu dengan tokoh utama kita, yakni Winston Smith, seorang pria biasa berusia 39 tahun dengan tubuh yang ringkih dan bisul parises di atas lututnya. Dia tinggal di sebuah apartemen kumuh bernama Victory Mansions, di kota yang kita kenal sebagai London, tetapi kini menjadi bagian dari provinsi bernama Airstrip 1 di negara adidaya Oseania. Bayangkan sebuah dunia yang serba kelabu, dinding-dinding bangunan yang lapuk, aroma kubis rebus di mana-mana, dan poster-poster raksasa yang menatapmu dari setiap sudut. Poster wajah seorang pria berkumis tebal dengan tatapan tajam yang seolah menembus jiwamu. Di bawahnya tertulis kalimat yang akan menghantui kita semua, yakni bung besar mengawasi saudara. Di dalam flat Winston ada sebuah alat yang tak bisa dimatikan sepenuhnya, namanya telescreen. Ini bukan sekedar televisi, alat ini adalah penerima sekaligus pengirim. Ia menyiarkan propaganda tanpa henti. Tapi di saat yang sama, ia juga mengawasi setiap gerakan dan menangkap setiap suara yang lebih keras dari bisikan. Tidak ada privacy, tidak ada momen untuk sendiri, setiap orang harus hidup dengan asumsi bahwa mereka diawasi setiap saat. Ini adalah realitas absolut di Oseania. Dunia diatur oleh partai yang maha kuasa. Dengan tiga slogan utama yang terpampang di mana-mana, bahkan di gedung Kementerian Kebenaran tempat Winston bekerja, yakni perang ialah damai, kebebasan ialah perbudakan, kebodohan ialah kekuatan. Coba kita renungkan sejenak, slogan-slogan ini terdengar absurd kan? Bertentangan dengan logika, tapi inilah inti dari ideologi partai yang disebut Sosing atau Sosialisme Inggris. Dan disinilah kita diperkenalkan pada konsep pikir ganda atau double think. Kemampuan untuk memegang dua keyakinan yang saling bertentangan secara bersamaan dan menerima keduanya sebagai kebenaran. Di tengah dunia yang menekan inilah, Winston melakukan sebuah tindakan pemberontakan yang paling berbahaya, sebuah tindakan yang bisa membuatnya dihukum mati atau dikirim ke kamp kerja paksa. Dia mulai menulis buku harian. Dia membeli sebuah buku kosong yang indah dari toko loak, sebuah relik dari masa lalu. Di sudut apartemennya, di sebuah ceruk kecil yang luput dari pandangan telescreen, Winston mulai menulis tangannya bergetar. Menuliskan tanggal saja sudah terasa sebagai tindakan yang menentukan. 4 April 1984. Dia bahkan tidak yakin apakah itu tanggal yang benar. Untuk siapa dia menulis? Dia menulis untuk masa depan. Untuk generasi yang belum lahir, tapi kemudian keputusannya melandanya. Bagaimana mungkin masa depan bisa mengerti jika masa depan sama seperti sekarang? Mereka tidak akan peduli. Jika berbeda, penderitaannya tidak akan ada artinya. Di tengah kepanikan itu, dia mulai menulis tentang pengalamannya menonton film perang malam sebelumnya, di mana penonton bersorak saat para pengungsi dibom. Sebuah gambaran mengerikan tentang bagaimana empati manusia telah dihancurkan oleh partai. Namun ada peristiwa lain yang mendorongnya, sebuah kejadian di kantor pagi itu dalam acara wajib yang disebut 2 menit benci. Bayangkan ya, setiap hari semua pegawai berkumpul di depan telescreen raksasa dan layar akan menampilkan wajah Emmanuel Goldstein, musuh rakyat nomor 1. Dia adalah pengkhianat utama yang ajarannya dianggap sumber dari segala kejahatan terhadap partai. Selama 2 menit, semua orang wajib meluapkan kebencian mereka. Mereka berteriak, memaki, bahkan melempar barang ke layar. Hal yang paling mengerikan, kata Winston, bukanlah ini wajib, tapi mustahil untuk tidak ikut serta. Emosi massa itu begitu kuat, mengubah orang menjadi gila. Di tengah kerumunan itu, Winston melihat 2 orang penting. Pertama, seorang gadis berambut hitam yang bekerja di Departemen Fiksi. Winston membencinya. Dia melihat gadis itu sebagai pendukung fanatik partai, simbol dari kesucian yang agresif. Yang kedua adalah O'Brien, seorang anggota partai inti yang punya jabatan tinggi. O'Brien punya pesona yang aneh, dan Winston diam-diam punya harapan. Sebuah harapan gila, bahwa O'Brien sebenarnya tidak sejalan dengan partai. Dan di puncak acara 2 menit benci itu, sesuatu terjadi untuk sepersekian detik. Mata Winston bertemu dengan mata O'Brien, dan dalam kilatan singkat itu, Winston merasa ada sebuah pesan yang tersampaikan, seolah O'Brien berkata, "Aku di pihakmu, aku tahu persis perasaanmu." Hanya sekejap, lalu lenyap, tapi harapan itu tertanam dalam jiwa. Kembali ke buku hariannya dengan ingatan akan momen itu, Winston menulis dengan panik di bawah tanggal yang tadi sudah dibuat, lagi dan lagi memenuhi setengah halaman. Gulingkan bom besar, gulingkan bom besar. Dia telah melakukan kejaktiran thought crime, kejahatan pikiran, kejahatan yang tak termaafkan, yang cepat atau lambat pasti akan membuatnya ditangkap dan diuapkan. Dihapus dari sejarah seolah tak pernah ada. Inilah awal dari pemberontakan Winston Smith. Bab 2, masa lalu yang dihapus dan harapan yang semu. Setelah melakukan dosa terbesarnya, Winston hidup dalam ketakutan yang konstan. Setiap ketakutan di pintu bisa berakhir-akhir baginya. Seperti saat tetangganya, Nyonya Persons, yang tampak lelah meminta tolong untuk memperbaiki wastafel yang tersumbat. Di apartemen keluarga Parsons, Winston disambut oleh pemandangan yang mengerikan namun normal di Oceania. 2 anak kecil, laki-laki dan perempuan, anggota organisasi mata-mata. Mereka bermain sebagai polisi pikiran, menodongkan pistol mainan ke arah Winston dan meneriakinya. Pengkhianat, penjahat pikiran. Ini bukan permainan anak-anak biasa. Ada kekejaman nyata di mata mereka. Orwell menunjukkan kepada kita bagaimana partai menghancurkan unit keluarga, mengubah anak-anak menjadi informan yang siap melaporkan orang tua mereka sendiri. Di dunia modern, kita mungkin melihat gema dari ini, bukan dalam bentuk organisasi anak-anak yang mengintai, tapi dalam budaya cancel culture atau perpecahan ideologi yang begitu tajam bahkan di dalam keluarga, di mana perbedaan pandangan politik bisa memutuskan tali persaudaraan. Pikiran Winston kemudian melayang ke pekerjaannya di Kementerian Kebenaran. Ironis bukan? Namanya Kementerian Kebenaran, tapi tugasnya adalah memalsukan sejarah. Winston bekerja di Departemen Catatan, tugasnya adalah membetulkan arsip-arsip lama, artikel koran, foto buku, agar sesuai dengan kebenaran partai saat ini. Misalnya, jika Bung Besar pernah memprediksi sesuatu dan ramalannya salah, Winston akan menulis ulang pidato itu seolah-olah Bung Besar telah meramalkannya dengan benar. Jika partai berjanji tidak akan mengurangi jatah coklat, lalu jatah itu dikurangi, maka janji itu dihapus dari arsip dan diganti dengan peringatan bahwa jatah mungkin perlu dikurangi. Arsip asli kemudian dihancurkan di lubang ingatan. Partai mengendalikan masa kini dan dengan itu mereka mengendalikan masa lalu. Dan siapa yang menguasai masa lalu akan menguasai masa depan. Sejarah menjadi sesuatu yang cair, bisa diubah sesuka hati. Kebenaran objektif itu sudah tidak ada lagi. Yang ada hanyalah apa yang dikatakan partai saat ini. Ini adalah salah satu peringatan terbesar Orwell untuk kita di era digital di mana informasi bisa disebar dan diubah dalam sekejap. Di mana deepfake bisa menciptakan realitas palsu dan di mana hoax menyebar lebih cepat dari fakta. Bukankah kita sedang menyaksikan cikal bakal Kementerian Kebenaran di dunia nyata? Di tengah rutinitasnya yang kelam, Winston terus dihantui oleh masa lalu yang tidak bisa ia ingat dengan jelas. Ia memimpikan ibunya yang menghilang dalam salah satu pembersihan besar-besaran partai. Dalam mimpinya, ia merasa ibunya mengorbankan diri untuknya. Sebuah tindakan cinta dan kesetiaan pribadi yang kini dianggap tidak ada lagi. Di Oceania, satu-satunya kesetiaan adalah kepada Bung Besar. Winston juga bermimpi tentang sebuah tempat yang ia sebut sebagai negeri kencana. Padang rumput yang indah. Di sana, gadis berambut hitam dari Departemen Fiksi muncul dan dengan satu gerakan anggun ia menanggalkan pakaiannya. Sebuah tindakan pemberontakan yang meniadakan seluruh budaya partai. Mimpi ini membangkitkan dalam diri Winston sebuah kerinduan akan keindahan, kebebasan, dan hasrat yang telah coba diberantas oleh partai. Partai berusaha mengendalikan segalanya, bahkan hasrat seksual. Mereka mendirikan Liga Muda Anti-Seks dan mengajarkan bahwa seks hanya boleh dilakukan untuk prokreasi. Tanpa ada kenikmatan, Winston pernah menikah dengan seorang wanita bernama Catherine yang sepenuhnya patuh pada doktrin ini. Baginya, hubungan intim adalah tugas kita untuk partai. Pengalaman ini membuat Winston muak dan semakin membenci penindasan partai terhadap naluri manusia yang paling dasar. Di tengah kehampaan hidupnya, Winston mencari harapan. Tapi di mana? Bukan pada sesama anggota partai, mereka terlalu terindoktrinasi. Winston lalu menulis di buku hariannya. Jika ada harapan, itu ada pada kaum proletar atau kaum buruh atau kaum miskin. Kaum prol atau kaum proletar, sebutan untuk 85% populasi Oseania yang bukan anggota partai. Mereka dibiarkan hidup dalam kemiskinan dan kebodohan, dianggap seperti binatang. Partai tidak terlalu peduli dengan mereka. Selama mereka tidak memberontak, Winston melihat mereka masih memiliki kemanusiaan yang utuh. Mereka masih bernyanyi, tertawa, marah, dan mencintai. Namun ia juga sadar bahwa mereka tidak memiliki kesadaran politik untuk memberontak. Harapan Winston adalah sebuah paradoks. Harapan ada pada mereka yang tidak sadar bahwa mereka butuh harapan. Sebuah pemikiran yang membuatnya semakin merasa sendirian dalam perjuangannya. Bab 3. Secercah harapan dalam surat cinta. Hidup Winston terus berjalan dalam rutinitas yang menonton dan penuh ketakutan. Sampai suatu hari suatu yang tak terduga terjadi. Sesuatu yang akan mengubah segalanya. Di koridor kementerian, Winston berpapasan dengan gadis berambut hitam yang selama ini ia benci dan curigai. Gadis itu tersandung dan jatuh. Saat Winston membantunya berdiri, gadis itu menyelipkan secarik kertas kecil ke tangannya. Winston terkejut, jantungnya berdebar kencang. Ini bisa jadi jebakan dari polisi pikiran. Dengan susah payah menahan rasa penasaran dan takut, ia akhirnya berhasil membuka kertas itu di toilet, jauh dari mata teleskrin. Di atas kertas itu tertulis 3 kata sederhana dengan tulisan tangan yang indah. Aku cinta kamu. Bayangkan guncangan yang dirasakan Winston. Selama bertahun-tahun hidup dalam kebencian dan ketakutan, tiba-tiba ada pesan cinta, sebuah emosi murni dari manusia lain. Ini adalah secercah cahaya di tengah kegelapan total. Harapan yang tadinya abstrak, kini menjadi nyata. Pemberontakannya tidak lagi sendirian. Gadis itu bernama Julia. Setelah beberapa kali mencoba, mereka akhirnya berhasil bertemu di luar jam kerja, di tengah keramaian yang bisa menyamarkan percakapan mereka. Julia bukanlah pemberontak ideologi seperti Winston. Dia tidak peduli tentang menggulingkan partai pemberontakannya yang bersifat pribadi. Naluriah. Dia membenci partai karena partai melarangnya bersenang-senang. Dia tidur dengan banyak anggota partai sebagai bentuk pemberontakannya yang sunyi. Mereka memulai hubungan rahasia yang sangat berbahaya. Pertemuan mereka yang pertama adalah di sebuah hutan, jauh dari telescreen, menjadi momen di mana mereka bisa menjadi manusia seutuhnya. Bagi Winston, ini bukan hanya tentang firasat fisik, ini adalah sebuah tindakan politik. Setiap sentuhan, setiap ciuman adalah pukulan telak bagi partai. Itu adalah pertempuran yang mereka menangkan. Mereka menemukan tempat persembunyian, sebuah kamar di lantai atas toko barang loak milik Tuan Carrington. Tempat Winston dulu membeli buku hariannya. Kamar itu terasa seperti surga, penuh dengan barang-barang kuno dari masa lalu dan yang terpenting tidak ada telescreen. Di sana mereka bisa berbicara bebas, bercinta, minum kopi asli dan merasakan hidup seperti manusia normal sebelum era partai. Ruangan ini menjadi simbol dari masa lalu yang coba mereka rebut kembali. Kertas pemberat kaca yang dibeli Winston dari Tuan Carrington dengan koral kecil di dalamnya menjadi lambang dari dunia mereka yang rapuh dan terisolasi. Sebuah dunia kecil yang indah namun bisa hancur kapan saja. Di tengah kebahagiaan semu ini, obsesi Winston terhadap pemberontakan yang lebih besar tidak pernah padam. Ia masih memikirkan O'Brien. Ia percaya O'Brien adalah bagian dari persaudaraan. Sebuah organisasi bawah tanah legendaris yang dipimpin oleh Goldstein untuk melawan partai. Winston merasa jika ia bisa terhubung dengan mereka, pemberontakannya akan memiliki arti yang lebih besar. Dan kesempatannya pun tiba. O'Brien mendekati Winston di kantor dengan sebuah alasan yang dibuat-buat dan mengundangnya ke apartemennya. Ini adalah langkah yang sangat beresiko, tapi Winston dan Julia memutuskan untuk mengambilnya. Mereka siap melakukan apa saja, bahkan membunuh atau mengkhianati negara demi bergabung dengan persaudaraan ini. Di apartemen O'Brien yang mewah, sebuah dunia yang sangat berbeda dari kehidupan anggota partai luar, mereka menyaksikan sesuatu yang tak terbayangkan. O'Brien mematikan telescreen-nya, sebuah hak istimewa yang hanya dimiliki oleh anggota partai inti. Winston dan Julia mengakui bahwa mereka adalah musuh partai dan ingin bergabung dengan persaudaraan. O'Brien kemudian menerima mereka, dia memberitahu mereka bahwa persaudaraan itu nyata dan mereka sekarang adalah anggotanya. Sebuah langkah awal, O'Brien berjanji akan memberikan sebuah buku kitab suci pemberontakan yang ditulis oleh Emmanuel Goldstein sendiri. Winston merasa di puncak kemenangan, mimpinya terwujud, ia tidak lagi sendirian, ia adalah bagian dari konspirasi besar untuk menghancurkan sebuah tirani. Harapannya membuncah, namun para pendengar di dunia 1984, setiap harapan seringkali hanyalah awal dari mimpi buruk yang lebih dalam. Bab 4, Pengkhianatan dan Kehancuran. Winston akhirnya mendapatkan buku itu, yakni berjudul Teori dan Praktik Kolektivisme Oligarkis oleh Emmanuel Goldstein. Selama bekerja di tengah pekan benci, sebuah festival propaganda di mana kebencian terhadap musuh negara yang tiba-tiba berganti dari Eurasia ke Eustasia di tengah acara dikorbankan, Winston mencuri waktu di kamar Tuan Carrington untuk membaca buku itu bersama Julia. Buku itu tidak berisi rencana revolusi, isinya adalah analisis dingin tentang bagaimana struktur kekuasaan di dunia 1984 bekerja. Buku itu menjelaskan bahwa perang abadi antara tiga negara adidaya, yakni Oceania, Eurasia, dan Eustasia, sebenarnya adalah perang palsu. Tujuannya bukan untuk menang, tapi untuk menjaga agar perang itu terus berlangsung. Mengapa harus demikian? Karena dalam kondisi perang permanen, masyarakat akan lebih mudah dikendalikan. Mereka akan menerima kemiskinan dan penindasan demi keamanan. Ini adalah konsep yang sangat relevan. Coba pikirkan, Bagaimana isu musuh bersama, baik itu terorisme, negara lain atau bahkan kelompok di dalam negeri atau makar, itu seringkali digunakan oleh penguasa untuk membenarkan pengawasan yang lebih ketat, pembatasan kebebasan, dan mengalihkan perhatian dari masalah domestik. Buku itu juga menjelaskan bahwa tujuan utama partai bukanlah untuk kemewahan atau kebaikan masyarakat. Tujuan utamanya hanya satu, kekuasaan. Kekuasaan absolut dan abadi. Partai tidak tertarik pada kekuasaan sebagai sarana, tapi sebagai tujuan itu sendiri. Dan cara mempertahankannya adalah dengan mengendalikan pikiran manusia melalui pikir ganda dan penghapusan sejarah. Saat Winston selesai membaca, ia merasa tercerahkan, bukan terguncang. Buku itu tidak memberinya jawaban baru, tapi mengkonfirmasi semua yang selama ini ia curigai. Ia merasa lebih waras dari sebelumnya, dan ia serta Julia tertidur dalam damai, merasa aman di surga kecil mereka. Tapi kedamaian itu pecah. Tiba-tiba sebuah suara dingin dan tanpa emosi terdengar dari balik sebuah gambar di dinding. Kalian adalah orang mati. Suara itu datang dari telescreen yang tersembunyi. Selama ini ternyata mereka diawasi oleh telescreen yang tersembunyi. Dalam sekejap, kamar itu diserbu oleh pasukan polisi pikiran berpakaian hitam. Mereka menghancurkan segalanya. Kertas pemberat kaca itu pecah berkeping-keping di lantai. Simbol dunia rapuh mereka menjadi hancur. Wajah Tuan Carrington yang ramah berubah. Ia ternyata adalah agen polisi pikiran. Winston dan Julia diseret pergi. Dipisahkan secara brutal, dunia mimpi mereka telah berakhir. Winston dibawa ke tempat yang namanya saja sudah menimbulkan teror. Ini adalah Kementerian Cinta Kasih. Tempat tanpa jendela, di mana cahaya selalu menyala terang dan tidak ada konsep siang atau malam. Disinilah para penjahat pikiran dibawa untuk disembuhkan. Di dalam sel yang dingin, ia bertemu dengan banyak tahanan termasuk tetangganya Parsons. Winston terkejut melihatnya dia ada di sana. Apa kejahatan Parsons, seorang pendukung partai yang begitu fanatik? Ternyata ia dilaporkan oleh putrinya sendiri karena bergumam, yakni bergumam, gulingkan bung besar dalam tidurnya. Kisah Parsons adalah puncak dari tragedi di Oceania. Loyalitas buta tidak akan pernah menyelamatkanmu. Dan kemudian penyiksaan datang, orang yang selama ini menjadi harapan O'Brien. O'Brien bukanlah anggota persaudaraan. Ia adalah pejabat tinggi partai yang tugasnya adalah memburu dan menyembuhkan para penjahat pikiran. Seluruh interaksi mereka, tatapan mata yang penuh makna itu hanyalah bagian dari kejahatan. Dan itu merupakan jebakan yang sangat rumit dan panjang. Disinilah inti dari novel 1984 terungkap. O'Brien tidak hanya menyiksa fisik Winston, tujuannya jauh lebih dalam. Ia ingin menghancurkan pikiran Winston, merebut jiwanya. O'Brien menjelaskan filosofi partai dengan gamblang. Realitas tidak ada di luar sana, katanya. Realitas hanya ada di dalam pikiran manusia dan pikiran manusia bisa kami kendalikan. O'Brien menyiksa Winston untuk membuatnya menerima bahwa 2 tambah 2 sama dengan 5 jika partai mengatakannya. Ini bukan sekedar soal matematika, ini adalah simbol dari penyerahan total kebenaran objektif kepada kekuasaan. Jika kau bisa dibuat percaya pada kebohongan yang paling mendasar, maka kau bisa dibuat percaya pada apapun. Penyiksaan ini memiliki 3 tahap, yakni belajar, memahami, dan menerima. Dalam tahap belajar, Winston dipaksa mengakui kejahatan-kejahatan yang tidak pernah ia lakukan. Dalam tahap memahami, O'Brien menjelaskan mengapa partai melakukan semua ini demi kekuasaan murni. Bayangkan masa depan, kata O'Brien. Ini adalah sebuah sepatu bot yang menginjak wajah manusia selama-lamanya. Tapi Winston meskipun tubuhnya hancur masih memiliki satu sudut kecil di hatinya yang belum takluk. Ia masih mencintai Julia. Baginya itu adalah benteng terakhirnya. Aku tidak mengkhianati Julia, bisiknya pada diri sendiri. O'Brien tahu, dan untuk tahap terakhir, tahap menerima, ia membawa Winston ke tempat yang paling ditakuti oleh seluruh Oceania, yakni adalah kamar 101. Kamar 101 berbeda untuk setiap orang, isinya adalah hal yang paling mereka takuti di dunia. Bagi Winston, ketakutan terbesarnya adalah tikus. O'Brien membawa sebuah sangkar berisi 2 tikus besar yang kelaparan dan akan melepaskannya ke wajah Winston. Di puncak teror yang tak terbayangkan saat kewarasannya hancur, Winston akhirnya berteriak. Ia menjeritkan satu-satunya kalimat yang bisa menyelamatkannya, kalimat yang akan menghancurkan jiwanya selamanya. Lakukan pada Julia, bukan aku, lakukan pada Julia. Dengan kalimat itu, ia telah menyerahkan segalanya. Pengkhianatan terakhir telah terjadi, benteng terakhirnya runtuh. Partai telah menang. Bagian 6 atau terakhir mengenai penutup, yakni cinta untuk Bung Besar. Setelah disembuhkan di Kementerian Cinta Kasih, Winston dibebaskan. Ia bukan lagi orang yang sama. Ia kini hanyalah cangkang kosong. Pikirannya telah dihapus dan diisi kembali dengan ajaran partai. Ia menghabiskan hari-harinya di kafe Cheese Nut Tree, minum arak kemenangan, dan bermain catur sendirian. Suatu hari, ia bertemu Julia secara kebetulan. Mereka saling menatap dengan dingin. Tidak ada lagi cinta, tidak ada lagi gairah. Aku mengkhianatimu, katanya. Aku juga mengkhianatimu, jawab Julia. Mereka bahkan tidak peduli lagi, perasaan mereka telah mati. Di adegan terakhir, Winston sedang duduk di kafe menatap poster raksasa Bung Besar, sebuah berita kemenangan militer Oseania disiarkan. Winston merasakan gelombang emosi yang aneh, bukan lagi benci, bukan lagi pemberontakan. Perjuangan telah berakhir, dia telah memenangkan kemenangan atas dirinya sendiri. Dia akhirnya mencintai Bung Besar. Begitulah akhir dari kisah Winston Smith, sebuah akhir yang tragis, bukan karena ia mati, tapi karena jiwanya telah dibunuh, dan ia dipaksa untuk mencintai pembunuhnya. Jadi apa pelajaran yang bisa kita ambil dari buku 1984? Novel ini adalah bagian peringatan abadi tentang bahaya totalitarianisme, tentang bagaimana kekuasaan yang tidak terkontrol bisa merusak kemanusiaan. Tapi lebih dari itu, ini adalah pembelaan yang kuat untuk kebenaran objektif. Orwell mengingatkan kita bahwa jika kita kehilangan pegangan pada fakta, jika kita membiarkan penguasa atau siapapun mendikte bahwa 2 tambah 2 sama dengan 5, maka kita kehilangan dasar dari kebebasan itu sendiri. Kebebasan untuk berpikir, kebebasan untuk mengatakan kebenaran, indahlah fondasi dari segalanya. Di dunia kita saat ini, medan pertempuran itu mungkin bukan di Kementerian Kebenaran, tapi di lini masa media sosial kita. Di ruang-ruang gema atau echo chambers di internet dan dalam perang informasi yang terjadi setiap hari, peringatan Orwell tentang newspeak, bahasa yang dirancang untuk mempersempit pemikiran, ini terasa relevan ketika kita melihat bagaimana bahasa dalam politik dan media seringkali digunakan untuk menyederhanakan isu yang kompleks, membingkai narasi dan mematikan perdebatan kritis. Kisah Winston mengajarkan kita tentang pentingnya menjaga ingatan, baik ingatan pribadi maupun sejarah kolektif. Karena kita, ketika sejarah bisa diubah sesuka hati, kita akan kehilangan identitas dan kemampuan untuk belajar dari masa lalu. Dan yang terakhir, 1984 adalah tentang kekuatan cinta dan hubungan antar manusia sebagai bentuk pemberontakan. Meskipun Winston dan Julia pada akhirnya gagal, hubungan mereka adalah bukti bahwa mereka bahkan di bawah penindasan yang paling brutal sekalipun, hasrat manusia untuk terhubung, untuk merasakan cinta dan keintiman, akan selalu mencari jalan untuk melawan. Jadi, pertanyaan terakhirnya bukan lagi apakah dunia kita seperti 1984, tapi di aspek mana saja di dunia kita mulai menyerupai 1984? Dan apa yang bisa kita lakukan untuk melawannya? Jawabannya, mungkin dimulai dengan hal-hal kecil, dengan berani mencari kebenaran, dengan berpikir kritis, dengan menjaga dialog yang sehat meskipun berbeda pendapat, dan dengan tidak pernah meremehkan kekuatan sebuah pemikiran yang bebas. Terima kasih telah menemani saya dalam perjalanan panjang ke dunia Oceania di channel Alfarizi. Apa pendapat kalian tentang 1984? Apakah ada bagian dari cerita ini yang paling membekas di benak kalian? Tuliskan pemikiran kalian di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten-konten mendalam lainnya. Sampai jumpa di perjalanan literasi berikutnya. Terima kasih.